Kata Allah disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, itu tidak tepat itu. Ya, diperintahkan untuk dihancurkan, hancurkan. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan dimamurkan, jangan dimamurkan. Ya, seharusnya demikian. Alifun ba'un ta'un fa lil maula khairul asma wadhkur rabbaka subhanasa zakki an-nafsa min al-ahwa. Bagaimana sikap kita jika ada masjid yang dibangun oleh non muslim dan dikelola oleh mereka? Bagaimana sikap kita? Pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi begini? Itu sebetulnya pertanyaan sesungguhnya. Bukan sikap kita, bagaimana Anda bisa menjadikan kok tiba-tiba ada rumah ibadah dibangun oleh non muslim? Itu aneh menurut saya tuh. Aneh. Bagaimana orang bisa membangun ibadah rumah Allah yang tidak memuliakan Allah? Kan repot tuh. Ya, dulu orang munafik juga bikin masjid namanya Dirar. Ya, Musa, maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu munafiknya luar biasa, Bu. Luar biasa itu. Itu kalau sholat, Pak, safnya di belakang Nabi langsung. Persis di belakang Nabi. Tapi kalau keluar dari sholat, itu Muhammad cuma cari perhatian aja. Pemecah belah kita itu. Dia punya masjid, kita juga bikin masjid yang lain. Masya Allah. Tapi Nabi kurang apa lagi? Tolerannya luar biasa. Digauli dalam kehidupan. Masih bersikap baik. Bahkan maaf ya, saat sakit pun, itu oleh Nabi diberikan obat ke anaknya, Abdullah juga. Ini berikan kepada ayahmu. Begitu disampaikan, siapa ini Muhammad cari perhatian aja. Diludahi itu, dilempar oleh dia. Tapi Masya Allah, dalam keadaan sekaratnya, dalam keadaan sekarat ini, masih dijenguk oleh Nabi. Dengan sahabat-sahabatnya, ada Umar bin Khattab, ada yang lainnya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, karena yang nengok Nabi dan sahabat yang lain, dia masih ingin merasa dihormati, diagungkan. Ya Rasulullah, perkenankan saya wafat dalam keadaan mengenakan jubah terbaik Anda. Jadi meninggalnya pun masih pengen ingin dilihat orang juga. Ya, ya Rasulullah, tolong boleh enggak saya kenakan jubahnya supaya saya meninggal dalam keadaan mengenakan jubah Rasulullah. Umar bin Khattab saking geregetan ya, mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memisahkan kepala dari badan orang ini. Umar itu. Ya. Jadi masih cari perhatian di belakang, kamu saya anaknya begitu, di depan cari perhatian. Kata Nabi, la ya Umar, faqatil jubah. Jangan ya Umar, ini cuma pakaian aja. Ini, kalimat Nabi ini menunjukkan bahwa segala yang melekat pada Nabi tidak perlu dikultuskan, karena tugasnya pada risalahnya, bukan pada yang melekat pada beliau. Sekalipun kita hormati itu, tapi jangan dikultuskan. Awas, hati-hati. Kata Nabi, gak apa-apa, cuma jubah saja. Orang ini wafat mengenakan pakaian Nabi, tapi dicap sebagai orang munafik di muka bumi. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyulitkan, matinya sangat kolokan itu. Nah, tapi ketika dia kemudian mengatakan, Muhammad cuma cari perhatian, kita bangun masjid lain namanya Dirar. Dia bangun Dirar itu. Ternyata masjidnya digunakan, maaf, bukan untuk ibadah, tapi hanya digunakan untuk perbuatan makar. Agak ramai nih sekarang kata-kata makar ya, hati-hati ini. Sudah mau itu dikerjakan, apa yang dia kerjakan? Himpun orang dengan cara yang frontal. Langsung turun wahyu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada bangunan disebutkan atas nama Allah tapi isinya bukan. Awas, makar itu tidak hanya bisa langsung. Bisa dengan cara yang halus, tiba-tiba dibangun, mengarahkan, dipetakan, macam-macam. Kata Allah, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, itu tidak tepat itu. Ya, diperintahkan untuk dihancurkan. Hancurkan. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan dimamurkan. Jangan dimamurkan. Ya, seharusnya demikian. Kalaupun ada, dialih fungsikan dulu. Maksudnya dialih kepemilikan. Sudah orang Islam yang pegang. Orang Islam yang ngatur, bagaimana bisa ada rumah Allah diatur non-muslim? Ngatur orang sholatnya, ngatur macam-macamnya. Ya, dia kan tidak paham tentang fungsi itu. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Dan tidak boleh berada di dalamnya, bagaimana bisa mengatur? Gak bisa masuk ke dalamnya, gak bisa melihatnya, gak bisa memetakan ibadahnya. Karena itu, yang paling tepat adalah dilakukan, coba Anda kemudian kelola kembali itu, sehingga yang memegangnya orang Islamnya, yang punya kewenangan dengan baik. Dan itu ditempuh dengan jalan terbaik di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Nah, dan kalau misalnya kelihatan tidak memusuhi, doakan masuk Islam. Tapi kalau kelihatan mencari celah saja seperti makar Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak boleh dimamurkan. Kalau kelihatan itu modus. Hanya ingin ngambil sesuatu yang ingin diharapkan saja. Jelas di sini? Baik.